Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan azima amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ibadah salat merupakan amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sholatnya seorang hamba di dunia adalah penentu akhlak dan kepribadian dia kesehariannya untuk sehari-harinya. Karena kan Allah subhanahu wa ta'ala dengan tegas menjanjikan bahwasanya sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau dia sholatnya ikhlas, syarat-syarat sholat sebelum sholat dia penuhi dari semenjak bertoharoh, bersuci, kemudian menutup aurat, menghadap kiblat, dan lain-lain. Kemudian ketika sholat dia laksanakan dengan khusyuk, tumakninah, rukun-rukun dan kewajibannya serta sunnah-sunnahnya dia lakukan, maka dengan itu akan memberikan pengaruh pada akhlak seseorang pada kesehari-hariannya, pada keseharian dia. Kemudian hal ini berlanjut nanti di akhirat. Ketika sholatnya bagus di dunia, maka semua amalannya akan ikut bagus. Karena kesehariannya, perbuatan keji dan mungkar telah dia, barakah fikum, tundukkan dengan sholat yang Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan. Kalau sholatnya bagus, maka barakah fikum, amalan-amalan dia akan bagus. Oleh karena itu, di antara tata cara sholat, Nabi kita alaihi salatu wassalam beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Walaupun yang menyampaikan ustaz, yang menyampaikan kiai, yang menyampaikan syekh, maka jangan langsung percaya apabila tidak ada dalilnya. Jangan mudah percaya kalau ada yang mengatakan salat itu cepat tidak apa-apa, yang penting ikhlas. Akhirnya sholat tarawih 23 rakaat 10 menit. Ini menunjukkan dia malas sholat. Bukan menunjukkan kehebatannya. Malas sholat. Dia tidak mencontoh bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat sholat. Bagaimana para imam-imam kita dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah mereka sholat. Maka barakallahu fikum, insya Allah kita lanjutkan pembahasan sifat sholat Nabi ini sampai pada yang terakhir, keadaan ketika sujud. Sekarang kita masuk pada pembahasan barakallahu fikum, ar-raf'u minas sujud, bangkit dari sujud. Barakallahu fikum. Sebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitab beliau sifat salat Nabi, ketika bangkit dari sujud maka Nabi yukabbir, mengucapkan takbir, Allahu akbar. Bukan ucapan tasbih, bukan ucapan tahlil, bukan ucapan tahmid. Alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, tidak. Tapi takbir. Takbirnya ini namanya takbir apa, Mas Rizwar? Takbir apa namanya? Takbiratul ihram. Hah? Masya Allah. Apa? Pak Kutu, takbir apa? Intiqal. Takbir intiqal ya. Takbir intiqal ini rukun atau wajib? Abu Abdillah. Wajib, bukan rukun. Barakallahu fikum, merupakan kewajiban, bukan rukun. Kalau yang ucapan takbir Allahu Akbar yang rukun itu adalah takbir takbiratul ihram. Takbir di awal itu. Ya, sebelum mulai Allahu Akbar ucapannya itu merupakan rukun. Apabila ucapan ini tidak dia ucapkan dengan lisan tapi dengan hati, maka tidak sah. Karena hukum asal ucapan dalam sholat, bacaan adalah dengan lisan, bukan di dalam hati. Terkait keras atau tidak, tidak masalah. Yang penting bergerak, lisannya bergerak, Allahu Akbar. Barakofikum. Kalau jadi imam, keras. Jadi makmum, cukup didengar sendiri. Tidak boleh dalam hati. Barakofikum. Kalau ucapan takbiratul ihram ini tidak diucapkan, maka rukuknya, sujudnya, tasyahudnya, duduk di antara dua sujud dan lain-lain itu tidak teranggap. Karena takbiratul ihram merupakan rukun salat. Dan tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Berbeda dengan rukun-rukun selain takbiratul ihram. Maka bisa diganti dengan sujud sahwi dan menganggap telah terhapus rakaat yang dia tidak ada padanya, kemudian mengganti rakaat yang berikutnya. Misal lupa Al-Fatihah pada rakaat pertama, misalkan dia sholat sendirian, langsung surat pendek. Rakaat kedua, naik ke rakaat kedua, dia baru ingat bahwasannya dia belum baca Al-Fatihah. Maka ketika rakaat kedua itu dia anggap menjadi rakaat pertama. Yang rakaat yang telah dia lakukan pertama tadi dia anggap hilang. Tapi kalau takbiratul ihram tidak bisa kemudian diulang lagi, harus batal. Apakah berwudu? Kandu iya sebelum takbiratul ihram harus dibatalkan. Berwudu lagi atau tidak? Wallahu a'lam. Tidak. Tidak berwudu lagi karena bukan pembatal wudu. Barakallahu. Jadi ketika bangkit dari sujud mengucapkan takbir, ini adalah takbir intiqal. Takbir intiqal maknanya adalah takbir untuk perpindahan gerakan. Hukumnya wajib. Kalau lupa, langsung aja dia mengangkat ya kepalanya, langsung duduk. Kemudian membaca bacaan zikir, duduk di antara dua sujud misalkan. Allahumma gfirli dua kali, atau Rabbil gfirli dua kali, atau yang lainnya. Berarti kan lupa takbiratul intiqal. Maka barakafikum teruskan saja, tapi nanti dia sujud sahwi. Barakafikum, karena ini merupakan kewajiban. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Terkait bangkit dari sujud, yakni hendak duduk di antara dua sujud, Nabi bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar, bukan dalam hati. Adapun mengangkat tangan atau tidak, maka disebutkan di sini ahyanan. Barakallahu fikum. Ya. Sebutkan di sini wa kana yarfa'u yadayhi ma'a hadha takbir ahyanan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sanadnya sahih. Dan terkadang ketika bangkit dari sujud, hendak duduk di antara dua sujud, Nabi mengangkat kedua tangan Allahu Akbar. Sedekap atau tidak? Sedekap. Sedekap atau tidak? Tidak. Duduk di antara dua sujud sedekap atau tidak? Oh, iya, gimana? Nah, assalamualaikum. Tidak. Ini terkadang. Apakah boleh dipraktekkan? Boleh. Hadisnya sahih. Namun barakafikum ini bukan sering dilakukan oleh Nabi. Tapi kalau saya pribadi belum pernah mempraktekkan. Ya. Tapi dipraktekkan boleh. Barakafikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, sebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, "Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u ra'sahu minas sujud yukabbir." Bahwasanya Nabi beliau ketika bangkit mengangkat kepalanya dari sujud, mukabbiron, beliau dalam keadaan bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar. Berarti bukan dalam hati. Kalau dalam hati tidak diketahui beliau mengucapkan takbir atau tidak. Termasuk dari mana para sahabat tahu bacaan zikir ketika rukuk demikian, sujud demikian, duduk di antara dua sujud demikian. Karena kan Nabi mengucapkannya. Maka barakafikum tidak boleh dalam hati. Apabila dalam hati maka tidak sah. Wallahu ta'alam bisawab. Kemudian wa kana yarfa'u yadayhi ma'a hadha takbir ahyanan, riwayat Imam Ahmad. Dan terkadang beliau ketika bangkit dari sujud, yakni hendak duduk di antara dua sujud, beliau barakafikum mengangkat kedua tangannya. Barakafikum. Kemudian cara duduk di antara dua sujud. Cara duduk di antara dua sujud, beliau membentangkan kaki kiri dengan dilipat, lalu mendudukinya dengan bertumpu pada paha dan telapak kaki. Berarti bukan bertumpu pada paha kanan, tapi yang kiri. Langsung sekalian barakafikum telapak kakinya. Disebutkan di sini barakafikum summa yafrusu rijalahul yusra fayaq'udu 'alaiha mutma'innan. Kemudian beliau Nabi membentangkan kaki kirinya, kemudian duduk di atas kaki kirinya, yakni pahanya. Dalam riwayat lain, fa idza rafa'ta faq'ud 'ala fakhidika al-yusra. Nabi ketika menegur ada seseorang yang sholatnya jelek, diajari oleh Nabi, kalau kamu ya bangkit dari sujud, maka hendaknya kamu duduk bertumpu pada pahamu yang kiri. Wa kana yansubu rijlahul yumna, dan beliau barakafikum menegakkan telapak kaki yang kanan. Wa yastaqbilu bi asabiha alqiblah, dan menghadapkan jari-jari telapak tangan ke kiblat. Ya. Barakafikum. Ini satu riwayat. Riwayat yang lain, boleh jari-jarinya itu tidak dihadapkan ke kiblat, tapi langsung menghadap ke belakang semua dengan barakafikum punggung atau telapak punggung atau kaki, ya, telapak kaki yang atas barakafikum itu menyentuh lantai begini. Boleh, itu riwayat yang lain. Barakafikum. Kemudian diantara juga yang pernah dilakukan oleh Nabi ketika duduk diantara dua sujud adalah al-iqa'a baina sajadatain. Duduk iqa'a diantara dua sujud. Iqa'a itu ada dua. Iqa'a yang haram, yang ini duduknya seperti duduknya syaitan atau penghuni neraka. Maka iqa'a yang haram barakafikum itu ada dua cara. Coba. Ngadep sana biar ketahuan. Bukan. Nah, itu dua-duanya di kayak gini kan. Nah, tapi ini ke belakang. Nah, ini haram. Ika yang haram. Ya, yang kedua itu duduk di pantat. Kemudian ininya tegakkan duduk biasa duduk biasa. Nah ini duduk di antara dua sujud seperti ini ika yang haram, yang kedua yang seperti ini. Nah, tapi yang boleh seperti ini coba. Seperti ini. Nah ini tegakkan dua-duanya tegakkan. Nah tapi ini gini. Ini duduk di antara dua sujud, tapi kalau duduk tasyahud tidak boleh seperti ini. Tapi kalau duduk di antara dua sujud kadang Nabi ika seperti ini. Paham tak lo? Kelihatan? Enggak. Coba dia. Nah, ik'a seperti ini yang boleh. Kalau yang tidak boleh tadi yang mana? Mau. Ke belakang sama yang duduk. Nah, duduk gitu terus gitu. Itu enggak boleh. Di antara dalilnya wa kana ahyanan yaqai yantasibu ala aqibaihi wa suduri qadamaihi. Hadis riwayat Imam Muslim dan Abu Awanah dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah dan juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Jabir bin Abdullah. Dan terkadang Nabi duduk dengan cara iqa'a. Yakni barakafikum iqa' itu duduk tegak di atas dua tumit. Dua tumitnya itu ditegakkan pada dua telapak kakinya. Dengan cara barakafikum jari-jari. Ya. Jari-jari kaki kanan dan kiri dihadapkan ke kiblat. Itu iqa' yang boleh. Kalau yang tidak boleh tadi seperti itu tapi tangannya ke belakang. Ini dilakukan apabila duduk di antara dua sujud. Tapi kalau duduk tasyahud, duduknya iqa' seperti itu tapi sambil tasyahud gini, ini tidak boleh. Barakafikum. Jadi kalau ada yang duduk seperti itu jangan kaget loh, bid'ah ini. Nah, kita yang belum tahu ilmunya ternyata ada hadisnya. Kemudian barakafikum terkait duduk di antara dua sujud itu harus tumakninah. Tumakninah ini merupakan rukun dalam sholat. Dalam segala hal harus tumakninah. Ketika berdiri, rukuk, sujud, iktidal, duduk di antara dua sujud. Harus tumakninah. Kalau dia tidak tumakninah, walaupun khusyuk, walaupun sambil nangis sholatnya. Walaupun bacaannya fasih, al-fatihahnya itu, barakafikum sangat bagus. Bacaan sholatnya juga bagus, indah, enak didengar. Tapi kalau tidak tumakninah, cepat-cepat sholatnya, maka tidak diterima dan merugi. Barakafikum bahkan dia dianggap sebagai pencuri yang paling jelek di antara pencuri-pencuri yang ada, yakni orang yang mencuri dalam sholatnya. Mereka-mereka yang tidak tumakninah. Dan tidak tumakninah dalam sholat ini kebiasaan orang-orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terkait tumakninah disebutkan di sini wa kana yatma'innu hatta yarji'a kullu admin ila maudhi'ihi. Dan terkadang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau tuma'ninah, ya, sampai seluruh tulang-tulangnya itu kembali pada tempatnya, terposisikan pada tempatnya itu tuma'ninah. Misalkan duduk, bagaimana caranya duduk biar terposisikan? Maka seperti itu tuma'ninah. Kalau belum, ya, sujud awalnya, ya. Ketika duduk di antara dua sujud baru 45 derajat, belum sampai tegak, sujud lagi, maka belum tuma'ninah dan tidak dianggap sholatnya. Maka penting barakallahu fikum pembahasan sholat. Oleh karena itu bisa jadi orang-orang semacam ini yang kemudian kesehariannya itu sholat tapi kok masih begini, masih bermaksiat, masih begini, masih begitu. Ternyata barakallahu fikum banyak yang tidak beres pada sholatnya. Terkadang sholatnya secara kasat mata itu bagus, bacaannya atau makninahnya, tapi tidak ikhlas. Atau ikhlas, tetapi wudhunya tidak sah. Kalau wudhunya tidak sah, maka semuanya jangan dianggap dan tidak teranggap. Barakalikum. Adapun terkait tata cara wudhu yang benar sudah lewat, dan kesalahan-kesalahan dalam wudhu sudah lewat dan ada rekamannya. Silakan diunduh di Audiovias channel Telegram, sudah ada. Barakalikum. Demikian pula kesalahan-kesalahan dalam sholat juga sudah lewat pembahasannya, dua pertemuan. Khawani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Terkait duduk di antara dua sujud, terkadang Nabi, ya, duduk di antara dua sujud itu, ya, lamanya itu sama dengan ketika sujud. Sampai-sampai sebagian para sahabat menganggap Nabi itu lupa sudah dapat rokaat keberapa, sepertinya Nabi itu lupa, padahal tidak demikian. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, wa kana yutiluha hatta takuna qariban min sajadatihi. Dan terkadang Nabi dan beliau biasa memperpanjang duduk di antara dua sujud, ya, seukuran hampir sama dengan waktu sujudnya, lama sujudnya. Wa ahyanan yamkuthu hatta yaqulul qa'il qad nasiya. Dan terkadang beliau itu lama duduk di antara dua sujudnya, sampai-sampai ada orang yang mengira bahwasanya beliau itu lupa sudah dapat berapa rakaat, padahal tidak demikian. Maka barakakum harus tuma'ninah. Ukuran tuma'ninah itu duduknya itu pas, ya, tulang-tulang sudah tegak dan membaca dzikirnya. Barakalikum. Kemudian terkait duduk di antara dua sujud, bacaannya barakalikum itu beragam. Di antara yang sahih yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah adalah ucapan Allahummaghfirli warhamni. Boleh Allahummaghfirlinya diganti Rabbighfirli warhamni wajaburni, kemudian warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Ini boleh. Atau boleh Rabbighfirli dua kali. Maka milih, namun tidak digabung. Ya, tidak digabung jadi satu, milih. Barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Kemudian setelah duduk di antara dua sujud, kemudian biasanya kan sujud lagi, karena memang dalam satu rakaat itu ada dua sujud. Kemudian barakallahu fikum bangkit. Ketika bangkit ke rakaat berikutnya itu seperti sebelumnya, membaca Al-Fatihah bagi imam, ya, dengan keras. Dan bagi orang yang sholat sendirian itu sunnah apabila dia sholat sendirian pada sholat fardu, rokaat pertama dan kedua maghrib dan isya, dan juga rokaat pertama dan kedua pada subuh. Maka disunahkan untuk dikeraskan kalau sendirian. Tapi ketika dia barakahikum sholatnya sebagai makmum, maka tidak dikeraskan, namun tetap yang rojih, yang mendekati kebenaran adalah tetap membaca Al-Fatihah. Kalau imamnya ini bacaannya cepat, ya cepat, kemudian kita amin, lalu membaca Al-Fatihah setelah aminnya bersama-sama. Kemudian kan biasanya sebagian imam itu baca surat pendek cepat. Kita belum selesai, seringnya belum selesai, maka kita akali. Kata para ulama, boleh membaca surat Al-Fatihah itu berbarengan dengan imam, tapi kita tidak mengeraskan. Alhamdulillahirrabbilalamin, bareng-bareng. Nah, baru amin, bareng-bareng. Boleh imam dulu satu ayat, baru kita satu ayat. Terus begitu. Atau boleh setelah imam mengucapkan amin bersamaan dengan makmum, ketika imam membaca surat pendek, baru kita membaca Al-Fatihah. Maka kalau ternyata sebagian tempat itu imamnya bacaannya cepat, ya surat pendeknya juga terlalu cepat, kalau kita baca Al-Fatihah itu setelah imam, setelah amin bersama imam, sering tidak selesai, maka diakali bersama-sama tadi. Adapun rokaat yang ketiga pada maghrib, atau tiga dan empat pada isya, atau yang lainnya, barakallahu, ternyata ya kita tidak bisa menyelesaikan, ya maka itu sudah teranggap tidak mengapa, barakallahu. Oleh karena itu, jadi imam itu jangan cepat-cepat membaca Al-Fatihah, kasihan makmumnya, barakallahu. Karena ada sebagian makmum yang berpendapat, yang ini mengikuti pendapat sebagian para ulama, tidak dianggap Al-Fatihahnya makmum apabila tidak sampai selesai. Akhirnya dia harus menambah lagi rokaat berikutnya. Walaupun dia bukan masbuk, namun yang rojih adalah tetap barakafikum kita salam bersama imam. Beda dengan kalau kita tidak membaca karena ngelamun, lupa, maka kita nambah rokaat berikutnya. Barakafikum. Apakah sujud sahwi? Maka ini ada perselisihan para ulama, karena kita sebagai makmum awalnya. Boleh sujud sahwi, boleh tidak. Barakafikum. Ikhwani wa akhwatifillah rahimani wa rahimakum jami'an. Setelah kita bangkit ke rokaat yang berikutnya, barakafikum, terkadang sebelum bangkit, ya, awalnya sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, kemudian hendak bangkit, itu ada namanya jalsah istirohah, ya, jilsatul istirohah, duduk istirahat, duduk sejenak. Ini yang sering dilupakan. Duduk sejenaknya itu posisinya seperti duduk di antara dua sujud. Barakafikum. Disebutkan dalam hadis, "Tsumma yastawi qa'idan 'ala rijlihi al-yusra mu'tadilan hatta yarji'a kullu akmin ila maudhi'ihi." Kemudian Nabi beliau duduk dengan tenang, ya, dengan bertumpu pada kaki yang kiri seperti duduk di antara dua sujud, ya, dengan tuma'ninah. Baru setelah itu beliau bangkit ke rakaat yang berikutnya. Jangan kemudian langsung ketika sujud, ya, duduk di antara dua sujud, sujud lagi, ketika hendak bangkit langsung berdiri. Jangan, duduk dulu sejenak. Apakah ada bacaannya di situ? Tidak ada bacaannya. Ya, tidak ada bacaan yang dibaca. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Ketika setelah duduk istirahah, bagaimana caranya untuk bangkit? Di sini ada perselisihan para ulama tentang bertumpu dengan dua tangan atau lutut ada perselisihan para ulama. Namun yang rojih barakabikum, dalil yang terkuat adalah dengan bertumpu pada dua tangan. Apakah mengepal atau tidak? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah beliau menyebutkan, dulu Nabi ketika belum di masa-masa tuanya, ya, beliau tidak menggenggam. Tapi ketika beliau sudah mulai gemuk, tua, dan badan sudah mulai lemah, maka beliau menggenggam. Barakah fikum. Maka kita ikuti seperti itu. Ketika kita masih kuat, maka kita dengan cara seperti ini, membentangkan begini. Ketika sudah tua barakah fikum atau sakit, ya, biar lebih enak, lebih kuat, maka dengan mengepal. Namun di sini tidak ada barakah fikum masuk pada itu wajib atau rukun, tidak. Itu hanya sunnah saja. Barakah fikum. Terkait bertumpu dengan kedua tangan disebutkan dalam hadis barakah fikum oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, beliau membawakan bab al-i'timad 'alal yadain fin nuhudi ila raka'ah. Bertumpu dengan memakai dua tangan ketika hendak bangkit ke rakaat yang berikutnya. Beliau membawakan hadis riwayat Al-Imam Asy-Syafi'i dan Al-Imam Al-Bukhari. Beliau menyebutkan kana sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yanhudu mu'tamidan, ya, alal ardi ila raka'ati tsaniyah. Bahwasanya Nabi beliau alaihi salatu wasallam ketika hendak bangkit berdiri ke rakaat yang kedua, beliau bersandaran, yakni bertumpu barakah fikum di atas tanah, bertumpu yakni dengan kedua tangan. Wa kana ya'junu fis shalah, beliau bertumpu dengan menggunakan tangan, ya'tamidu ala yadayhi idza qama, bertumpuan dengan kedua tangan apabila hendak bangkit. Namun apabila kalau tidak bertumpu dengan dua tangan, yakni dengan lutut, ya, dengan lutut, maka ini juga boleh. Namun yang rajih adalah barakah fikum dengan kedua tangan. Dengan lutut itu apabila dia sakit mungkin, ya, sakit punggungnya, maka lebih mudah dengan lutut dan dia tegak. Kalau dengan kedua tangan biasanya dia harus bungkuk. Maka itu mungkin agak kurang nyaman bagi orang yang sakit punggung. Maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani sebuah jiwa kecuali apa yang dia mampu. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Kemudian telah bangkit, ya, ke rakaat berikutnya baca Al-Fatihah, ya. Kemudian kita masuk pada tasyahud awal. Untuk tasyahud awal ini merupakan rukun atau kewajiban, Mas Bintang. Rukun. Berarti kalau dia lupa tasyahud awal harus tidak dianggap rukun, ha? Rukun atau kewajiban. Ada enggak catatannya? Enggak ada. Abu Haidar, tasyahud awal rukun atau kewajiban? Kewajiban, bukan rukun. Bagaimana Pak Abu, apa Abu Fadilah? Catatan antum, tasyahud awal rukun atau kewajiban? Rukun. Rukun. Ada catatannya? Tidak ada. Oh. Apa li? Rukun apa? Kewajiban, bukan rukun. Barakallahu fikum. Kewajiban. Maksudnya, ketika sudah rakaat kedua, sujud, ya, harusnya dia itu duduk di antara dua sujud langsung tasyahud awal. Duduk lalu tasyahud awal, barakallahu fikum. Terkadang imam lupa. langsung rokaat berikutnya. Kalau sudah rokaat berikutnya belum berdiri tegak, ditegur atau dia ingat, maka boleh kembali. Tapi kalau sudah berdiri tegak, maka jangan debat antara makmum dengan imam. Makmumnya subhanallah, subhanallah. Imamnya gini, gini. Biarkan saja. Berarti yang perlu belajar ya makmumnya ini. Semuanya subhanallah satu masjid. Akhirnya bingung juga, apa yang salah ini? Nah, itu. Maka kalau sudah berdiri tegak, maka tidak perlu duduk lagi. Maka dia rokaat yang berikutnya, rokaat ketiga misalkan maghrib, baru nanti dia sujud sahwi. Karena ini kewajiban. Beda dengan tasyahud akhir, merupakan rukun. Barakallahu'alaikum. Tasyahud awal ini rangkaiannya adalah duduk di antara, duduk seperti di antara dua sujud. Kemudian ya dia berdoa di situ. Ya. Baca at-tahiyat sampai abduhu wa rasuluh itu sudah tercukupi. Kalau dia ditambahi dengan selawat Nabi, ya selawat Ibrahimiyah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya, tidak mengapa. Ini untuk tasyahud awal. Barakallahu. Adapun telunjuknya begini, ini sunnah, bukan rukun, bukan kewajiban. Kalau dia lupa misalkan tapi baca tapi tidak begini telunjuknya, maka tidak mengapa. Maksudnya sah. Tapi kalau dia menyengaja, ya, berarti dia melakukan kebid'ahan kalau dia tahu hukumnya. Oh, Nabi begini kok kamu ndak? Ya. Lalu bagaimana kalau telunjuknya hilang? Kecelakaan atau cacat? Apakah diganti dengan jari tengah, jempol, ya? Malah buat orang tertawa lagi atau yang lain? Maka tidak. Tetap ya meniatkan tengah. Barakallahu'alaikum. Dan tidak diganti yang kiri. Tayyib ikhwani wa akhwatillah rahimani wa rahimakum jami'an, mungkin cukup sampai di sini. Insyaallah untuk berikutnya kita masuk pada pertemuan yang akan datang. Ya. Tasawuf awal sampai salam, barakallahu'alaikum. Kemudian kita masuk pada kitab yang setelahnya. Wallahu a'lam. Tayyib wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu wa barakallahu'alaikum.